12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita siang edisi hari ini Selasa 3 Mei 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Veya Artega. Antisipasi pengibaran bendera bulan sabit bintang, Polres Aceh Timur lakukan patroli. Konsumen meninggal, perusahaan produk terkemuka minta maaf. Pasca pembunuhan dosen, kampus diliburkan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun, Polres Aceh Timur dimulai sejak 3 hari lalu hingga kini menggencarkan patroli rutin di kabupaten tersebut. Tujuannya untuk mengantisipasi pengibaran bendera bulan sabit bintang di Aceh Timur. Kompas.com melansir. Patroli yang dilakukan bersama jajaran TNI itu dimulai dari pagi hingga malam. Patroli tersebut sekaligus untuk meminimalisasi angka kejahatan di Aceh Timur kemarin. Kapolres Aceh Timur AKBP Hendri Budiman menjelaskan, persoalan bendera bulan sabit bintang itu hingga saat ini belum disetujui oleh pemerintah pusat. Masih ada poin-poin yang dibicarakan dengan pemerintah Aceh. Jadi pihaknya mengimbau agar tidak mengibarkan bendera itu sebelum kesepakatan tersebut disetujui oleh masing-masing pihak dan tertuang dalam keputusan yang resmi agar tercipta kondisi aman dan nyaman. Syedaralun, pasca peristiwa pembunuhan terhadap dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU, Nuraini Lubis, pihak kampus meliburkan kegiatan belajar mengajar selama 2 hari. Rencananya seluruh sivitas UMSU akan berangkat ke rumah duka yang ada di kawasan Pancur Batu. Kompas.com melansir. Humas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ribut Priyadi mengatakan sangat menyesalkan peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di dalam kampus. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi civitas akademi di UMSU. Dia juga mengaku belum mengetahui pasti motif pembunuhan ini setelah tersangka Roy Mandu Sah Siregar diamankan oleh Polresta Medan. Syedaralun, perusahaan yang bermarkas di Inggris, Reckitt Benckiser, untuk pertama kalinya mengakui telah menjual produk penghilang kelembaban yang menewaskan warga Korea Selatan. BBC Indonesia melansir. Pimpinan perusahaan itu untuk Korea, Ator Safdar, diserang oleh anggota keluarga yang merasa dia menyampaikan pernyataan maaf di sebuah hotel di Seoul kemarin. Reckitt Benckiser adalah salah satu pihak yang produknya dianggap menyebabkan kematian dan mereka sudah menawarkan ganti rugi. Sekitar 100 orang meninggal karena menghirup produk tersebut, sementara ratusan lainnya dilaporkan cedera. Syedaralun, 2 kasus pidana diajukan di Bangladesh atas 3 pria yang ditangkap karena dituduh memancung seorang penjahit beragama Hindu. Pembunuhan Nikhil Juwarder oleh orang-orang yang diduga anggota kelompok ISIS Sabtu lalu merupakan insiden terbaru dari serangkaian pembunuhan dalam 3 tahun belakangan. BBC Indonesia melansir. Lebih 20 orang termasuk blogger, akademisi, warga asing, dan kelompok agama minoritas dibunuh selama 3 tahun ini. ISIS yang menyatakan diri melakukan serangan menuduh pria tersebut mengejek Nabi Muhammad. Tetapi pemerintah menyangkal kelompok militan Islam tersebut beroperasi di negaranya. Nikhil Juwarder dipenjara selama 2 minggu pada tahun 2012 atas dugaan mengejek Nabi tetapi protes kemudian dicabut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, sekitar 900 anggota dan simpatisan Komite Nasional Papua Barat akhirnya dilepaskan. Mereka dilepaskan tadi malam setelah diamankan sejak kemarin siang di Wamena dan Jayapura. Ratusan anggota dan simpatisan KNPB ini diamankan terkait rencana aksi demonstrasi kemarin. CNN Indonesia melansir. Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpau mengatakan tidak ada anggota Komite Nasional Papua Barat yang ditahan pihak kepolisian setempat. KNPB merupakan kelompok masyarakat Papua yang selama ini mengkampanyekan kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Namun meski sudah dibebaskan, proses hukum bagi mereka yang diduga melanggar pidana tetap dilakukan. Apalagi menurutnya, KNPB bukan organisasi resmi yang terdaftar serta memperjuangkan lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syedarulun Panitia Pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar mulai membuka pendaftaran bagi para calon ketua umum untuk berkompetensi dalam Munaslub. Ketua Panitia Pengarah Munaslub Golkar Nurdin Halid mengatakan syarat 1 miliar rupiah yang wajib dibayarkan calon ketua umum akan tetap ada. CNN Indonesia melansir. Pembayaran syarat itu disebut akan dilakukan pada sebelum proses verifikasi. Namun Nurdin menjelaskan kepastian itu masih menunggu konsultasi antara Komite Etik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab ada calon yang berposisi sebagai pejabat negara. Wakil Ketua Komite Etik Lawrence Suburian menyatakan pihaknya sudah melayangkan surat untuk berkonsultasi dengan KPK untuk membicarakan pelaksanaan Munaslub. Syedarulun Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar menyatakan perlu dilakukan pengetatan izin kepemilikan senjata api bagi para satuan polisi. Hal ini dinyatakan Boy sebagai tanggapan akibat adanya anggota Satuan Narkoba Polres Karangasem Bali Brigadir Imade Suartawan nekat bunuh diri menggunakan pistol dinas polisi. CNN Indonesia melansir. Boy menyatakan pengetatan kepemilikan senjata api harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh baik dari tingkat wilayah hingga pusat. Menurutnya, masing-masing divisi profesi dan pengamanan di berbagai kantor Polres dan Polda harus melakukan kontrol terhadap para anggotanya terkait izin kepemilikan senjata api. Boy mengatakan pihak Propam perlu mengetatkan perpanjangan izin kepemilikan senjata api oleh anggota polisi. Menurutnya, untuk mengajukan izin perpanjangan kepemilikan senjata api tetap harus melalui serangkaian tes psikologi dan administrasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Selasa 3 Mei 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami, www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami, @serambifm. Syedarulun, wassalam.